surga. Oh mengapa aku selalu gagal dalam bercinta? Mengapa percintaanku tak bertahan lama? Karena hampa hati ini yang aku rasa. Cintaku kandas, tiada terbalas. Saat aku mencoba pertahankan cintaku yang tulus padamu dan aku banggakan. Jauh sudah kita tak melangkah, tetapi akhirnya kandas juga. Akhirnya kandas juga.